setiap judul dan takwa. Boleh-boleh saja kau terlahir bagus rupa, boleh-boleh saja kau punya harta berlimpah. Tapi maaf-maaf, aku hanya ingin kau setia, kau jujur dan takwa. Bila kau sayang aku, maka dengarkan aku. Setialah untukku, jujurlah padaku, dan takwalah dirimu pada Tuhan selalu. Setia, kau jujur.